apakah hadis kunci dimasukkan ke dalam lima rumah di Al-Quran? Kemarin sudah dibahas oleh beliau. Tidak. Jadi hadis kunci dengan Al-Quran berbeda. Beliau memberikan beberapa dalil. Di antaranya tilawah yang beribadat adalah tilawah Al-Quran. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui artinya, maksudnya, maknanya, berpahala. Yuta'abbaru bi tilawati, membaca Al-Quran itu ibadah. Tahu artinya atau tidak, paham maksudnya atau tidak. Adapun hadis kursi, tidak. Membaca hadis kursi tanpa tahu artinya, tanpa tahu maknanya, maka itu bukan ibadah. Yang dihitung ibadah sebagai kebaikan ilmu kalau tahu artinya, tahu maknanya. Yang kedua, wala yuqra'u bis-shalah, tidak sah apabila dibaca ketika salat. Wa'il maqtubi 'alaihim marfu'un amin. Kalau kita membaca hadis al-Qudsi yang itu juga merupakan firman Allah, maka tidak boleh. Tidak. Wala yu'jadu lafduhu, lafadznya tidak mukjizat. Lafadznya tidak mukjizat. Tidak bisa dipakai untuk meruqyah. Orang yang keserupan, orang yang sakit diruqyah dengan hadis al-Qudsi tidak bisa. Harus dengan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena lafaznya bukan mukjizat. Walau kana min kalamillah, seandainya hadis-hadis suci tersebut termasuk firman Allah secara lafaz, la kana mukjizan, tentu dia bermukjizat. Lafaznya mengandung mukjizat. Karena kalam Allah la yumathiluhu kalamul bashar. Karena ucapan Allah, firman Allah tidak bisa ditandingi oleh ucapan siapapun. Ya. Oleh karena itu, kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah makhluk bukan? Bukan. Bukan. Tidak bisa ditandingi oleh ucapan siapapun. وأيضا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية ولا يثق أن يقال إنه سمع كلام الله. Jika ada orang musyrik datang, maka disunahkan kita menguji dengan memperdengarkan ayat-ayat Allah, yasma'a kalam Allah. Kan begitu. Jika ada orang musyrik datang kepada kita lalu kita perdengarkan hal tersebut, maka belum cukup. Karena hal tersebut sekali lagi bukan firman Allah secara lafaz, hanya secara makna. ودل هذا على أنه ليس من كلام الله. Ini menunjukkan bahwa hadis qudsi bukan kalam Allah. وهذا هو الصحيح. Ini yang sah. وللعلماء في ذلك قولان. Walaupun dalam hal ini para ulama mempunyai dua pendapat. Ada yang mengatakan bukan kalam Allah, sebagaimana pendapat beliau Syekh Utsaimin. Ada yang mengatakan kalamullah secara lafaz. beliau berpegang kepada pendapat yang pertama, bukan kalamullah secara lafaz, tapi hanya secara makna. Seperti biasa, beliau membawakan permasalahan. Wa in qala qa'ilun, jika ada orang yang berkata, kaifa tusahibuna hadza wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yansabu al-qawla ila Allah, kenapa anda mengatakan bahwa ini bukan firman Allah, sementara apa kata Nabi? Apa kata Nabi tentang hadis suci? Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, kan jelas Allah Ta'ala berfirman. Itu kata Nabi sendiri. Kenapa anda mengatakan itu bukan firman Allah, padahal Nabi sendiri yang mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Kira-kira bagaimana jawaban ini? Ya, kalau kita mungkin, oh iya ya, beliau punya jawaban. Ya, dan beliau ulama, mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Apa jawaban beliau? Mari kita ikuti. Ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau secara nazari, ya, pandangan beliau luas. Ada kama qala Allah Ta'ala an Musa, ini persis seperti firman Allah tentang diri Nabi Musa, Fir'aun, Iblis, Qarun, Namrud, Ibrahim. Apa kata Allah? Wa qala Musa, wa qala Fir'aun. Ini kata Allah. Ya. Wa qala Fir'aun lil mala'i hawlahu in hadha lasahirun 'alim. Ya. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya yang ada di sekelilingnya, ini adalah sihir yang nyata. Ya, maksudnya mukjizat Nabi Musa. Ucapan Fir'aun itu diucapkan oleh Allah dengan mengatakan qala Fir'aun, qala Musa, qala Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Fir'aun, apakah dengan bahasa Arab? Tidak. Ya, tidak. Tidak dengan bahasa Arab. Tidak seluruh para nabi dan rasul dengan bahasa Arab. Dalil yang jelas katakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sengaja kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa di luar Al-Quran ada yang bukan bahasa Arab, gitu ya. Tetapi diucapkan oleh Allah qala Musa, qala Fir'aun, ya, qala Ibrahim, dan dengan lafaz yang berbeda-beda. Dengan lafaz yang berbeda, di ayat ini Allah mengatakan begini, di ayat lain Allah mengatakan begitu. Berbeda lafaznya, maksudnya sama. Jidal, debat antara Fir'aun dengan Musa dalam beberapa ayat berbeda lafaznya. Nah, dari sini kita tahu bahwa itu bukan lafaznya Musa, itu bukan lafaznya Fir'aun, itu bukan lafaznya Ibrahim. Tetapi Allah mengatakan qala Ibrahim, qala Musa, qala Isa. Ya, maka terjawablah apa yang dipertanyakan terhadap ini. Jadi ucapan qala Allah Ta'ala tidak otomatis itu firman Allah secara lafaz. Ya, ya, sama ketika saya mengatakan Nabi bersabda mencari ilmu itu wajib. Apakah pernah keluar dari lisan Nabi perkataan mencari ilmu itu wajib? Belum pernah. Ya, belum pernah. Yang keluar dari lisan Nabi adalah thalabul ilmi fariidhatun. Tapi para ulama, para ustaz di Indonesia mengatakan Nabi bersabda mencari ilmu itu wajib. Lafaz Nabi tentu bukan lafaz orang bahasa Indonesia. Atau Nabi pakai lafaz bahasa Indonesia. Tapi mengatakan Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, boleh. Ya, ah, berarti tidak ada masalah dalam diri. Ya, walaupun ucapannya apa? Qolallahu ta'ala. Kita lanjutkan. Wa qawluhu bima unzila ala Muhammadin. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakara ahlu sunnati anna kulla kalimatin wasafa fiha al-Qur'an biannahu munazzalun aw unzila min Allah wa hiya dallatun ala uluwillah. Ini ilmu tambahan. Ilmu tambahan, dan tambahan ini besar sekali. Bahwa setiap Allah mengatakan Al-Qur'an itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW selalu dengan lafaz diturunkan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Diturunkan. Para a'immah mengambil faedah dari kalimat diturunkan ini, bahwa Allah berada di atas. Berada di atas. Sifat al-ulu, bahwa Allah berada di atas, ini keyakinan besar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya para nabi dan rasul, akidahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, meyakini bahwa Allah berada di atas. Tidak seperti kaum Jahmiyah, bagian Mu'tazilah, As'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan laisa lillahi jihah. Allah tidak punya arah. Maka Allah tidak boleh ditunjuk di situ, di sana, di sini, kata mereka. Termasuk di atas. Atas berarti kan arah. Arah itu bisa kiri, bisa kanan, bisa depan, bisa belakang, bisa bawah, bisa atas. Tidak boleh ada arah. Karena bagi mereka Allah itu ada di mana-mana. Yeah. Ini bertentangan dengan lafaz-lafaz Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti dari atas. Gitu ya. Kemudian budak wanita yang menunjuk Allah di atas langit, menunjuk langit dengan mengatakan Allah di sana, di atas langit. Dan ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala anna al-Qur'ana kalamullah. Dan juga berfaedah bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Al-Quran itu dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah dalam satu malam. Dalam satu malam. Jadi pagi-pagi orang buka Al-Quran sudah tidak ada tulisan lagi. Sudah tidak ada tulisan lagi. Tadi malam diangkat kepada Allah. Berdasarkan sabda Nabi, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran datang dari Allah dan kelak akan kembali kepada Allah. Al-Quran akan hilang minas sudur wa minas sudur, dari dada-dada manusia. Tidak ada yang hafal lagi. Boro-boro hafal Al-Quran, boro-boro satu juz, satu surat saja, bahkan satu kalimat saja, sudah tidak ada. Bahkan lafaz Allah sudah tidak ada yang menyebut lagi lafaz Allah. Berburu bismillah, Alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah, yang penuh di Al-Qur'an. Ya. Allah saja tidak disebut. Minas sudur wa minas sudur. Dari dada manusia dan dari tulisan. Hadis ini sahih. Adapun hadis yang mengatakan akan datang satu zaman di mana Al-Qur'an tinggal tulisan saja, ini hadis tidak sahih. Yes. Bertentangan dengan riwayat sahih. Riwayat sahih mengatakan hilang dari dada, hilang dari hafalan, apalagi pengamalan, hilang pula dari tulisan. Dan itu tidak pelan-pelan. Yes. Tahun 2000 sekian Al-Qur'an tinggal 15 juz gitu. Tahun 3000 sekian tinggal 1 juz. Enggak pelan-pelan. Di malam itu juga Al-Qur'an diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi Al-Qur'an di muka bumi ini yang berupa tulisan, yang berupa lafaz, yang ada di dada manusia, hilang semua. Itu pada awal jadi dari Allah Al-Qur'an datang dan akan kembali kepada Allah lagi. Li'anna nuzula yakuru min a'la, karena namanya turun itu pasti dari atas. Namanya turun itu pasti dari atas. Wal kalamu la yakunu illa min mutakallimin bihi. Dan yang namanya kalam, ucapan, tentu dari yang mengucapkan. Ya. Tentang Al-Qur'an itu kalamullah kan bertebaran di Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika dikatakan itu kalamullah, berarti Allah mutakallim. Allah berbicara. Allah berfirman. Allah berucap. Kaifa syaa wa mata syaa. Kapan saja Allah mau, dengan cara apapun, terserah Allah. Ini berbeda dengan kaum Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Allah sudah tidak berfirman lagi. Ya. Hari ini semenjak Rasulullah wafat, setelah Al-Qur'an selesai diturunkan, Allah tidak berfirman lagi. Ini pendapat kaum Asy'ariyah Maturidiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Al-Qur'an Allah berfirman, berbicara, berkata kapan saja, dengan cara apa saja, apapun yang dikehendaki Allah mau dibicarakan, bicarakan. Ya. Yes. Hanya bukan wahyu tentunya, karena wahyu sudah putus. Nah, tahulah kita bahwa firman Allah dibagi apa dan apa. Dan kita bahas, belum lama kita bahas firman Allah dibagi dua, apa dan apa. Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Yang diwahyukan jelas firman Allah yang ada di Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Yang tidak diwahyukan kapan saja. Nanti ingat hadis tentang malaikat pingsan itu mendengar firman Allah bisautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf, dengan sad, dengan shin, dengan ta, ya, dan melihat dari apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'an tentu persis. Ya. Jadi Allah berfirman, didengar oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa persis, berarti bahasa Arab. Yes, karena bukan terjemahan. Jibril menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan terjemahan. Dari bahasa Allah ke bahasa Arab, tidak. Dari bahasa Allah ke bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, jadi betul-betul yang keluar dari diri Allah itu adalah lafaz yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Wa qawluhu kafara bima unzila ala Muhammadin. Kalimat kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajhu dhalika anna ma unzila ala Muhammadin qala Allah ta'ala fihi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan ya Muhammad, dalam surat An-Naml. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah untuk mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib, baik yang di langit dan yang di bumi. Yang di langit para malaikat, bagian jin, yang di bumi manusia, hewan. Itu tidak ada yang mengetahui ilmu gaib illallah, kecuali Allah. Kata beliau, ini beliau mengatakan hadza min aqwal turuqil hasar. Ini hasar yang paling kuat. Hasar yang paling kuat, apa hasar? Pembatas. Belum lama kita bahas bahwa dalam kaidah usul bahasa Arab ada usul yang mengandung makna pembatas. Misalnya dengan huruf innama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innama, orang-orang mukmin itu saudara. Ini dibatasi. Jadi hanya orang-orang mukmin yang saudara. Karena innama itu huruf akhir. Huruf pembatas. Apalagi siap susunan yang menunjukkan bahwa itu batasan. Di balik na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kami menyembah kepadamu, kami mohon pertolongan kepadamu. Ini di balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dibatasi hanya. Hanya ya. Ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat. Dengan apa? Dengan nafi dan isbat. Seperti la ilaha illallah. Ini pembatas. La ilaha illallah itu pembatas. Pembatas terkuat. Kan pembatas yang barusan kita bahas ada tiga ya. Yang paling kuat ini. Ada nafi, ada isbat. Pertama dinafikan dulu. Tidak ada sembahan. Kemudian dilanjutkan kecuali Allah. Ini pembatas yang terkuat. Begitu juga dengan surat An-Naml. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Orang yang di langit dan yang di bumi tidak akan mengetahui hal yang gaib illallah, kecuali Allah. Hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib. Ya. Karena itu dikatakan kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ayat ini. Karena bagi dia dukun tahu yang gaib. Maka dia nanya, dia percaya. Gitu ya. والذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم غيب إلا الله وهو كافر. Orang yang membenarkan dukun, mempercayai bahwa dukun-dukun mengetahui ilmu gaib, sementara dia membaca ayat di atas bahwa yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah, bahwa kafirun, berarti dia kufur terhadap ayat di atas. Kufrun akbar mukharrajan minal millah. Kufur akbar yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Gitu ya. Wa in kana jahilan wa la ya'taqidu anna al-Qur'ana fihi kadhibun wa kufruhu kufrun duna kufrin. Tapi jika dia jahil dia tidak tahu, dia tidak paham, dia tidak beriktikad bahwa Al-Quran itu bohong, Al-Quran itu dusta, dia tidak menyangka seperti itu, maka kufurnya kufrun duna kufri, kafir yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Karena kufur ada dua, kufur akbar dan kufur asghar. Ya. Kemudian walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah man asa arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi imam yang empat, siapa imam yang empat yang dimaksud? Yang enam dikurangi dua. Siapa dua? Bukhari dan Muslim. Siapa enam? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Nuwasa. Berarti yang empat yang dikurangi Bukhari dan Muslim. Berarti empat imam ahli hadis yang dimaksud Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Jadi kalau para imam yang diawali oleh Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Abu Arba'ah yang dimaksud itu, ya, bahwa Abu Khamsa yang dimaksud itu ditambah Imam Ahmad, bahwa Abu Sayyafah Bukhari dan Muslim, ya. Wal Hakim dan Imam Hakim. Berarti beliau membawakan empat maroji. Yes. Dan Al-Utsaimin mengatakan lima maroji, ya. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Yes. Dan Al-Utsaimin mengatakan keempat-empatnya salah, keempat-empatnya keliru. Yes. Menurut Syaikh Taimin ini tidak ada di Al-Qur'an, ya. Kecuali yang sebelumnya, kecuali yang sebelumnya. Kita tahu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab banyak terjadi kekeliruan dalam masalah hadis. Di antaranya nanti akan kita sampai insyaAllah sudah, ya, saya kira sudah, ya. Hadis tentang lalat. Ya. Beliau mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi buta. Tetapi ya. Apa mungkin diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi bukan di Musnad? Ya. Itulah para ulama berlebih dan berkurang. Dalam masalah tauhid luar biasa ini. Terbukti banyaknya para ulama yang mensyarahkan kitab tauhid beliau, banyak sekali, ya, yang Fathul Majid, yang Qaulul Mufid, ya, dan yang di apa taklif oleh para imam, hampir para ulama setelah beliau membaca kitab tauhid ringkas, padat, dan kadang-kadang judulnya merupakan ayat Al-Qur'an. Ini tidak mudah mengambil judul dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi beliau dalam masalah hadis banyak dikritik, salah satunya ini. Beginilah para ulama saling mengkritik. Karena setelah Nabi wafat sudah tidak ada Nabi lagi. Sudah tidak ada Rasul lagi. Maka seluruh kaum muslimin terutama para ulama dianjurkan untuk saling beramar ma'ruf nahi munkar. Saling mengkritik, saling meluruskan apabila terjadi kesalahan. Ya, berbeda dengan Bani Israel, tugas dakwah itu dibebankan kepada para nabi dan rasul. Yasutu alaihimul anbiya, susul menyusul para nabi di kalangan mereka. Bahkan satu nabi belum wafat sudah disusul nabi berikutnya. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun bertemu. dengan Nabi Yusa bin Nun bertemu. Inilah Bani Israel. Adapun kaum muslimin hanya satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka tugas dakwah dipikul oleh para ulama. Dan karena itu para ulama adalah warasatul anbiya. Wal hakimu laysa min ahli sunnah. Imam hakim bukan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah ya. Ahli sunnah ini istilah ilmu hadis, bukan istilah manhaj. Ya. Karena ashab sunan ada berapa? Yang mempunyai kitab sunan ada berapa? Ada empat. Ya. Yang masuk dalam kutubus sittah. Dua sahih, empat sunan. Ya. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sunan yang lain ada, tetapi seperti Sa'id bin Mansur, ya, tapi tidak masyhur, tidak ma'ruf dan tidak masuk dalam kutubus sittah. Ya, kitab hadis yang enam. Lakin lahu kitab sumia Sa'id al-Hakim. Akan tetapi beliau Imam Hakim mempunyai kitab sahih. Kitab sahih kan banyak. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, ya. Sahih Imam Hakim, Ibnu Huzaimah. Ya. Tetapi semuanya tidak dianggap oleh para ulama, artinya tidak dipegang sebagai kitab sahih kecuali Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Qur'an. Kitab paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Adapun Sahih Ibnu Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban ini tidak muhtal. Tidak dipegang oleh para ulama sebagai kitab sahih. Banyak kritikan. Saya Bukhari, saya Muslim saja ada kritikan, nah, tapi kan sedikit. Dan setiap kali ada orang mengkritik, dikritik lagi dia. Oleh siapa? Oleh Bukhari? Enggak. Bukhari sudah wafat. Oleh Muslim? Enggak. Muslim sudah wafat. Oleh setelahnya. Di luar dia. Ya. Kalau bukan karena Allah yang mengatur, ini luar dia. Ya. Jadi, misalnya Imam Tirmidzi. Hampir 200 hadis Sahih Bukhari yang didhaifkan oleh Imam Daruquthni. Berarti kan luar biasa kan? Imam Daruquthni. Imam Daruquthni memang imam luar biasa. Dia ada kesan Imam Daruquthni lebih alim dari Imam Bukhari. 200. Ya. Tapi apa yang terjadi? Imam Daruquthni dikritik lagi oleh imam setelah itu, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Iraqi. Dikritik. Ya, akhir artinya ulama-ulama setelah Imam Daruquthni ini membela Imam Bukhari dengan pembelaan yang luar biasa. Antum bisa nikmati ini kalau antum baca Fathul Bari. Ya, begitulah ilmu para ulama. Tidak ada apa-apanya kita, ya. Tidak ada setitiknya kita. Dan jangan membesarkan diri, jangan menyombongkan diri di hadapan para ulama. Yes, dengan mengatakan ini tidak sesuai dengan akal, ini tidak sesuai dengan logika, ini sombong. Wa qawluhu sahihun ala syartihim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat mereka berdua. Siapa mereka berdua di waktu? Siapa mereka berdua yang dimaksud? Hampir seluruh istilah mereka berdua huma, jika diucapkan oleh ulama ahlul hadis, maka yang dimaksud pasti Bukhari dan Muslim. Bukhari dan ya rawahu ya yarwiyanihi. Mereka berdua telah meriwayatkan hadis tersebut. Mereka berdua telah mensahihkan hadis. Yang dimaksud Bukhari dan Muslim. Dua Amirul Mukminin. sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Iya, sampai syaratnya saja dipakai. Jadi bukan hanya sahih menurut Bukhari dan Muslim, tidak. Tidak menurut Bukhari dan Muslim, artinya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi syarat yang ada dalam hadis tersebut memenuhi syarat yang ada pada diri Bukhari dan Muslim, itu dipakai. Ya, ini menunjukkan betul-betul Bukhari dan Muslim diterima di hati seluruh ulama. Maka betul-betul kebodohan yang luar biasa, yang tidak punya rasa malu, yang mengatakan Bukhari pembohong, Bukhari pendusta. Siapa? Rafidah wal Yazid. Keluar dari mulutnya orang-orang Syiah, Bukhari itu pendusta, pembohong. Belum sampai 10 bulan dia ngaji Syiah, sudah keluar dari mulutnya seperti itu. Gimana bertahun-tahun, gimana syekhnya? Ya belum 10 bulan ngaji Syiah, keluar dari lisannya Bukhari itu pendusta, pembohong. Dibawakan hadis-hadis Musa nampar pipi malaikat mau, Musa mandi telanjang, cari-cari yang aneh, yang kemudian disebarkan ke kaum muslimin, orang awam. Iya ya, itu seolah-olah Bukhari itu orang dungu, orang bodoh, kayak gitu diriwayatkan. Kan begitu, jadi rendah sekali kan. Padahal ulama, misalnya Daruquthni tadi ya, yang banyak mengkritisi hadis Bukhari, tidak mendhaifkan hadis tadi, tidak mendhaifkan hadis Nabi Musa menampar pipi malaikat maut, Nabi Musa mandi telanjang, mengejar pakaiannya dan seterusnya, masuk orang tahu tentunya. Ya, ini luar biasa. Ini betul-betul proyek besar. Gitu. Betul-betul proyek besar mereka. Kenapa? Kalau bukan proyek besar, begitu ada orang awam ngaji Syiah, diajarin lah, dikir-dikir Syiah, wirid-wirid Syiah. Enggak, ini langsung membahas Sahih Bukhari. Apa kalau bukan proyek besar yang sudah menjadi target mereka, orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, diawali oleh Abdullah bin Salman. Yes. Sebagai gantinya mereka mengagung-agungkan Al-Qulaini. Yes. Al-Qulaini. Siapa Al-Qulaini ini? Ini Bukhari-nya Syiah. Yes. Bukhari-nya Syiah. Menulis kitab Al-Kafi. Al-Kafi menyaingi Sahih Bukhari. Di dalamnya sahih semua. Ya, kata mereka. Isinya hampir 17.000 hadis. Ya. Sahih Bukhari enggak sampai 5.000 hadis ya. Kalau dengan pengulang-pengulangan paling 3.000 sekian. Itu 16.000 sekian, hampir 17.000 hadis. Sanadnya enggak karu-karuan. Orang yang tahu hadis tertawa. Orang awam enggak tahu apa-apa. Ya. Kita enggak tahu. Ya, Syalbani baca, Syalbani baca, ketawa. Ini siapa? Majhul semua. Bahkan ada sanad khimar. Nama khimar dimasukkan di situ. Nama khimar, sampai khimar Nabi ditulis di situ sebagai sanad. Luar biasa. Ya, luar. Inilah syubhat, inilah kesesatan. Wallillahilham. Ada ulama-ulama yang tampil dan memang dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah untuk memerangi kebatilan dari jurusan Aid. Walakin qawla ala syartihima hadha ala ma ya'takid. Ini menurut yang diyakini oleh beliau. Ya. Karena kan tidak seluruh syarat yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu pasti benar dalam hal penilaian. Misalnya begini, seorang ulama mengatakan, saya melihat hadis ini memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi saya melihat sanad-sanad yang ada, kemudian rawinya bersambung dan seterusnya, ini memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Ada ulama berbicara seperti itu, ulama ahli hadis, dan ternyata ditolak oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mungkinkah? Mungkin. Maka ketika seorang ulama mengatakan sahih ala syartihima, ini tidak otomatis diterima. Ya, sekali lagi, ini pembicaraan para ulama ahli hadis. Ini ya. Waqad taqulu fihi illatan khafiyatan hufiyat ala hadzal qa'il. Ada kalanya sebuah hadis yang dikatakan bahwa syarat hadis tersebut memenuhi syarat Bukhari Muslim, ternyata di dalamnya ada ilat. Apa ya? Ada penyakit. Ada sesuatu yang menyebabkan hadis itu sakit. Tidak sahih. Khofiyatan, tersembunyi. Tersembunyi. Yang hanya diketahui oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ulama-ulama yang memang mumpuni dalam masalah hadis. Khofiyat ala hadzal qa'il, yang tersembunyi bagi orang yang mengatakan. Ya. Wa yakunu al-Bukhari wa Muslim alimaha wa taraka al-haditha min ajliha. Di mana Bukhari dan Muslim meninggalkan hadis tersebut, tidak memasukkan dalam kitab sahihnya. Karena apa? Karena tahu. Karena tahu bahwa hadis tersebut tidak memenuhi syarat dahi. Ya, inilah Bukhari dan qawluhu sahih, ucapan beliau sahih, yaqulun. Para ulama mengatakan al-hakim mimman yatasahalu bit-tasih. Imam Hakim salah seorang ulama ahli hadis yang bermudah-mudah dalam mensahihkan hadis. Tidak seperti Imam Bukhari dan Muslim. Imam Hakim bermudah-mudah. Gitu ya. Artinya tidak begitu sahih langsung disahihkan. Kurang sahih disahihkan. Ini para ulama tahu. Walihada qalu, maka para ulama mengatakan la ibrata bitafsihil hakim, tidak bisa dijadikan pegangan hadis yang sudah disahihkan oleh Imam Hakim, tidak menjadi pegangan. Wala bitawthiqi Ibnu Hibban, rawi yang sudah disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kata Ibnu Hibban, si A, si Ko, si B, si Ko, ini belum bisa dijadikan pegangan. Ya, wala biwasi Ibnu Jauzi, dan juga tidak bisa dijadikan pegangan apa yang dikatakan maudhu oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi terbalik, terlalu mudah memaudhukan hadis. Ya, jadi belum sampai derajat maudhu dimaudhukan. Yang terakhir, wala bi Ijma'i Ibnu Kunti, dengan ucapan Ibnu Mundhir, ini ijma ulama, ini ijma ulama, ini ijma ahlul hadis. Hati-hati. Ah, ini dicatat lima orang ini. Hakim, Ibnu Hibban, Ibnu Jauzi, Ibnu Mundhir, empat orang ini ya. Dicatat oleh para ulama, disebutkan oleh beliau di sini. Kalau Imam Hakim mengatakan sahih, jangan langsung diterima. Kalau Ibnu Hibban mengatakan simpulan thiqah, jangan langsung diterima. Kalau Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini maudhu, jangan langsung diterima. Kalau Ibnu Mudhir mengatakan bahwa dalam hal ini para ulama ahli telah ijma, jangan langsung diterima. Ya. Ini berbeda dengan Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini. Terkenal Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in sebagai orang yang sangat pelit, sangat bakhil dalam tautik perawi. Jadi kalau Yahya bin Ma'in, Ali bin Madi mengatakan sifulan, sikoku langsung dicap. Jarang-jarang ya. Gitu ya. Jarang-jarang dia ngalem orang, muji orang, langsung dicap. Ah, Imam Hakim sebaliknya. Imam Ibnu Hibban sebaliknya, bermudah-mudah. Gitu ya. Dan Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, ini kan salah satu guru besar dari Al-Imam Al-Bukhari. Empat orang yang ditunjukkan oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, empat orang. Salah satunya Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Imam Falas, Imam Ahmad. Ya, guru-guru besar. Guru beliau semuanya 1000 lebih. Ini salah satu yang empat ini guru besarnya disuruh melihat hasil kitab Sahih yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari. Betul apa tidak? Sahih apa tidak? Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan hadis kudsi dan Al-Quran, saya kira sudah kita bahas ya. Dalam masalah pemujizatan, dalam masalah ibadah, kalau membacanya, sedangkan hadis kudsi tidak. Tidak semua para nabi dan rasul berbahasa Arab. Kaidah kenapa kitab-kitab menggunakan lafaz apa? Ya, jelas bahwa seluruh para nabi dan rasul tidak semuanya Arab. Padahal seluruh para nabi dan rasul berbicara berdasarkan bahasa kaum, maka Bani Israel dengan bahasa Ibrani, Nabi Musa, Nabi Harun bukan dengan bahasa. Sementara Allah mengkisahkan ucapan Nabi Musa, ucapan Nabi Harun dengan bahasa. bagaimana mengenai Salafi di Mesir yang berpartai atau membentuk partai? Iya, orang yang menamakan diri belum tentu dia menjadi apa yang dia namakan. Ya kan? Seperti saudara-saudara kita kaum Nasihi menyebut dirinya sebagai apa? Salaf. Ahlus Sunnah. Ya. Ahlus Sunnah ini kan sebutan yang bagus, yang hak. Apakah mereka Ahlus Sunnah? Ya. Jadi ketika kelompok orang menyebut dirinya sebagai Salafi, kelompok orang menyebut dirinya sebagai Ahlus Sunnah, belum tentu dia Salafi, belum tentu dia Ahlus Sunnah. Gitu ya. Paling sahih, bukan berarti yang lain tidak sahih. ya, yang ada di Mus'ab Ahmad, yang ada di Sunan An-Nasa'i, Tirmidzi, banyak yang sahih. Imam Bukhari pernah ditanya, apakah hadis ini sahih? Iya, sahih. Lalu kenapa Anda tidak masukkan ke dalam kitab sahih Anda? Dijawab, terserah, tidak semua hadis sahih saya masukkan ke kitab sahih saya. Jadi Imam Bukhari mencukupi apa yang ada. Atau sebagian ulama mengatakan memilah yang paling sahih. Maka sekali lagi membantah Sahih Bukhari betul-betul luar biasa sulitnya, kecuali oleh para ulama ahli hadis, itu pun dikritik oleh ulama kritik. Ya. Dan beliau mencukupi dengan bab yang beliau tulis. Kan Imam Bukhari menulis Bukhari, menulis Sahih Bukhari itu bukan nih hadis sahih menurut saya 1, 2, 3, enggak. Beliau tulis apa dulu? Kitab dulu, ya, kitab Bada'ul Wahyi, kitab Qaul, kitab Zakat, habis itu bab berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal, dibawakan hadis-hadisnya. Jadi Sahih Bukhari itu isinya apa? Isinya mazhabnya Imam Bukhari, ditopang oleh ayat dan hadis, ayat dan hadis. Jadi Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari-nya itu tidak seperti Mus'ab Ahmad. Kalau Mus'ab Ahmad kumpulan hadis-hadis saja, tanpa bab, tanpa judul, tanpa pemahaman, ya silahkan baca sendiri masing-masing. Imam Bukhari tidak, dengan babnya. Jadi membaca Sahih Bukhari berarti membaca bagaimana cara beragama beliau, bagaimana mazhab beliau. Ya. Mas adalah barang ribawi yang pembeliannya harus tunai. Bolehkah membeli emas dengan cara memakai debit transfer langsung di depan penjual? Kalau transfer ini sifatnya hanya secara teknis saja, boleh. Ya, ini barang sudah saya terima, ini uangnya, tapi antum kan maunya masuk rekening antum. Ya, saya ini ya, saya transfer dulu ya. Berarti kan utang selama beberapa menit. Bolehkah? Boleh, karena itu memang secara teknis saja. Yang tidak boleh nanti ya, bayarnya nanti ya. Memang akadnya utang, tidak kontan. Ini yang tidak boleh. Apa perbedaan antara kitab sahih dan sunan? Bagaimana yang dijelaskan tadi? Kitab sunan ditulis oleh penulisnya bahwa di dalamnya ada yang sahih, ada yang tidak. Berbeda dengan kitab sahih, semuanya sahih. Gitu ya. Ini bukan berarti bahwa ya namanya kecap kan nggak mungkin ada yang nomor 2, nomor 1. Ya terang aja Bukhari mengatakan ini kitab sahih, enggak, bukan begitu. Sebab Bukhari juga punya kitab yang tidak sahih. Apa misalnya? Ada bulmukoh, kan tidak ditulis sahih ada bulmukoh. Gitu. Kemudian juzul qiraah qalqal imam, ini milik Imam Bukhari dan itu tidak sahih, artinya tidak bukan merupakan kitab sahih. Di dalamnya bercampur antara yang sahih dengan yang tidak. Gitu ya. Jadi dinamakan kitab sahih itu bukan pengakuan, tapi memang kenyataan seperti itu. Maka Bukhari sekali lagi mempunyai kitab lain selain Sahih Bukhari, tidak dinamakan sahih ada belum. Kan saya ada umroh yang boleh syarban atau ulama selanjutnya, bukan beliau. Apakah hadis kursi merupakan wahyu dari Allah? Seluruh hadis wahyu dari Allah. Kan wahyu ada yang ditilawahkan, ada yang tidak ditilawahkan. Yang bukan hadis kursi juga wahyu. Ucapan Nabi wahyu bukan? Wahyu. ya. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah wahyu. Ya. Kami para malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, ada patung, ada gambar wahyu. Ya, wahyu ada itu. Apakah termasuk Khawarij? Berapa orang Ikhwan Muslimin? Bercampur ya. Di dalam Ikhwan Muslimin ini bercampur apapun namanya juga Ikhwan persaudaraan. Jadi apapun, siapapun boleh masuk di sini. Gitu ya. Maka bercampur. Yang orang Khawarijnya ada, yang Sufinya ada. Ya. Maka kan kita lihat siapa saya itu. Ya. Jiwanya jiwa Khawarij mengkafirkan komunis. Siapa saya Hawa? Ya, Sufi. Siapa Hasan Al-Banna? Ah, masuk semua dalam Ikhwan. Karena tujuannya memang menyatukan kaum muslimin, bukan mengajarkan kebenaran kaum muslimin. Kaum muslimin harus benar, enggak. Kaum muslimin harus bersatu. Maka sembuhian mereka apa bagaimana? Nata'awanu fi mattafaqna wa nasta'inu fi mattalafna ba'duna ba'd. Mari kita bertolong-menolong dalam masalah yang kita sepakati. Yang kita sepakati, mari saling tolong-menolong. Sepakat Yahudi musuh kita, kita bertolong-tolong. Amerika musuh kita, bertolong-tolong. Yang kita enggak sepakat, mari saling memaafkan. Ada yang mau lidah, ada yang tidak, ya saling memaafkan. Ada yang tahlilan, ada yang tidak, enggak usah dibahas, saling memaafkan. Ada yang sinar, sinar enggak ada itu. Enggak ada pembahasan ini. Yang ada saling memaafkan, saling memaafkan. Ya, namanya juga persatuan kaum. Kami dari DKM mendapat amanah fidyah dari jamaah berupa uang. Apakah fidyah tersebut boleh dibagikan ke fakir miskin dalam bentuk uang atau harus diberikan makanan terlebih dahulu? Yang afdhal fidyah adalah makanan. Ya. Karena dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat makanan. Yang bersangkutan barangkali tidak sempat beri makanan, maka memberikan uang saja. Maka pengurus yang terbaik beli nasi bungkus misalnya atau masak makanan, kemudian mengundang fakir miskin untuk makan. Ini lebih akrab insyaallah. Oh berarti enggak salah kan? Sudah dibetulkan kan? Artinya di rokaat ketiga yang mestinya dia naik, ya. Dia duduk tawaruk. Kemudian diingatkan oleh makmum, subhanallah. Lalu dia naik. Ya enggak ada masalah, enggak ada kesalahan. Mana letak salah? Kecuali kalau tidak diingatkan lalu salah. Nah, maka tambah satu lagi, kemudian sujud satu. Kan enggak ada salahnya. Atau mungkin dia tidak at-tahiyat awal, langsung naik. Kemudian tidak ada yang mengingatkan atau mengingatkan tapi dia sudah naik, maka dia enggak boleh balik lagi dan diteruskan nanti sebelum salam sujud sahwi dua kali. Adapun yang dipertanyakan tadi enggak ada kesalahan apa-apa, sudah dibetulkan. Ya. Bacaannya sama dengan sujud. Silakan. Apakah hari-hari yang diriwayatkan oleh para imam di luar imam yang boleh, boleh. Yang diriwayatkan oleh Daruqutni, yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabrani, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni Abu Nu'aim, semuanya boleh. Asal sahih. Tentu para ulama yang mensahihkan. Syekh Al-Albani mensahihkan, misalnya Syekh Taimin mensahihkan, ya sudah. Kita sikoh dengan mereka, padahal itu riwayat Ahmad misalnya, Ibnu Sunni misalnya. Abu Sa'id misalnya, Abu Sa'id kan terkenal meriwayatkan banyak hadis dhaif. Tapi dalam sebuah periwayatan disampaikan oleh sahabat misalnya sudah. Karena kita bukan ahli hadis, kita tikok kepada ahli. Jadi boleh. Ya. Asal jangan mengambil sendiri. Kita baca-baca riwayat di sini. Ya. Kayaknya sahih. Yang ini kayaknya dhaif nih. Enggak pun. Jangan kayaknya kaya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.